Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, saat ini kita akan mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi bermula dari surah Al-An'am ayat 77. Moga-moga kita diberkahi Allah, diberikan kelapangan rezeki dan kemudahan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la'in lam yahdini rabbi la'akunanna minal qawmid dhalin. Yang artinya, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti saya termasuk orang-orang yang sesat. Ayat ini yaitu ayat dari surah Al-An'am ayat ke-77 terikat dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 75 dengan 76, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berkehendak untuk mencari kebenaran tentang Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 77 ini, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hada Rabbi, inilah Tuhanku." Para ulama mempertanyakan pertanyaan ini dengan penuh tanda tanya. Bagaimana Ibrahim datang mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku? Atau dengan bahasa lain, bagaimana mungkin dia dapat mengeluarkan kalimat yang mengandung makna kesyirikan? Ketidakyakinan ini membuat para ulama berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan mengatakan bahwa sebenarnya yang mengatakan bahwa Ibrahim itu dengan pernyataannya hadza rabbi, ini Tuhanku, dia juga mengatakan wa idibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahunna, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Jadi pernyataan di atas tidaklah sampai mengotori keimanannya, karena punya arahan dan tujuan. Tujuannya mengalihkan perhatian kaumnya yang saat itu melakukan penyembahan bintang. Namun bila dari awal aktivitas Ibrahim mengatakan, wahai para pendusta, wahai para orang-orang yang sesat, maka kaumnya tidak akan mau mendengarkannya. Oleh karenanya inilah berfungsi dengan kata hadza rabbi. Lebih mendetail lagi perkembangan daripada ayat ini dapat kita ambil dan kita jabarkan apa yang menjadikan tuntunan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak para kaumnya di kala itu mereka penyembah-penyembah berhala dengan ajakan yang begitu luar biasa dengan sebutan hadza rabbi. Lebih paparlagi saya didampingi abang da kami yaitu Haji Zainal Arifin LCMA. Kami silahkan, Bang. Ya, terima kasih Ustaz Sapiar. Ayat 77 ini berceritakan tentang bulan yang dijadikan Tuhan. Iya. Pada ayat 76 tentang bintang yang dijadikan Tuhan. Pada ayat 78 nanti kita akan menemukan matahari yang akan dijadikan Tuhan. Ada tiga planet di angkasa yang coba untuk direnungi oleh Nabi Ibrahim untuk dijadikan Tuhan. Karena apa? Karena begitu banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Bintang kita mengetahui merupakan sarana untuk petunjuk jalan di malam hari. Betul. Mungkin sekarang orang sudah tidak begitu memperhatikan bintang. Tetapi pada zaman Nabi Ibrahim, arah mana itu panduannya diantaranya dengan petunjuk bintang di langit. Kemudian bulan, kita juga masih menemukan sampai saat ini berfungsi begitu banyak bagi kita di saat malam hari juga. Kalau tidak ada bulan, bintang pun jadi. Kalau misalnya bulan purnama, tentu saja gelap mati lampu pun kita tidak begitu terasa gundah. Karena apa? Dapat sinaran dari rembulan purnama tadi. Kemudian yang ketiga, kita juga menemukan manfaat matahari yang begitu dahsyat dan nyata. Karena apa? Karena ketika siang hari menyinari kota kita, maka kita tidak membutuhkan lampu penerang lagi. Karena apa? Begitu terangnya akibat sinar matahari tadi. Kemudian di sisi lain, Ustaz Syafiar, bintang ini dimulai pada ayat 76, Nabi Ibrahim menyebutkan bintang. Karena apa? Karena dimulai dari hal yang kecil. Bintang itu kecil karena dia jauh. Bukan berarti bintang itu adalah planet yang kecil. Bahkan bintang itu besarnya sama dengan besarnya matahari. Cuman karena jaraknya jauh saja, maka bintang itu terlihat kecil. Nah, kemudian bulan, dia memang benar planet yang kecil dibandingkan dengan matahari. Dia berputar mengelilingi bumi. Di sini disebutkan kenapa kok bulan itu bisa menyesatkan kalau dijadikan Tuhan. La'akunanna minal qaumid dhalin. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku sehingga aku menjadikan bulan sebagai Tuhan, pasti saya termasuk orang-orang sesat. Kan begitu maksudnya. Betul, betul, betul. Kenapa kok bulan kalau dijadikan Tuhan menjadi sesat? Padahal kan bulan memberi petunjuk di malam hari juga, Ustaz Syafiar. Di sini kalau kita melihat dari ungkapan Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu ada kalimat yang menunjukkan pengakuan akan kepada siapa saja yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan. Jadi di situ bisa memilah mana sebenarnya yang berada dalam petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mana yang ada di dalam kesesatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bulan dijadikan Tuhan itu, kenapa kok jadi sesat? Kenapa pula tuh, Ustaz Syafiar? Otomatis di sini kalau kita lihat bahwasannya bulan bisa berarti menyesatkan orang. Kenapa? Salah satunya yaitu kalau nggak mendapatkan bulan, tak dapat keterangan. Di sini. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan bentuk siapa saja yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita melihat dalam pernyataan Nabi Ibrahim alaihi salam ini, sebelumnya kita jelaskan, Ustaz Syafiar, kepada para pendengar, jadi bulan tidak layak dijadikan Tuhan karena Nabi Ibrahim melihat bahwa bulan termasuk yang uful, falamma afala, yang tenggelam. Sebagaimana matahari, bintang sebelumnya juga tidak dijadikan sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia uful, tenggelam. Nabi Ibrahim tidak suka kepada yang uful. La uhibbul afilin. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Maksudnya apa? Tuhan kalau tenggelam itu namanya gimana? Padahal Tuhan itu adalah pencipta. Kalau penciptanya sendiri tenggelam, maka itu bukanlah pencipta. Kalau penciptanya sendiri tidur, maka itu bukanlah pencipta. Kalau penciptanya sendiri ngantuk, maka itu bukanlah pencipta. Maka di sini disebutkan kenapa kok bulan tidak layak dijadikan Tuhan, karena dia tenggelam. Malam hari okelah kita dapat melihat bulan dan memanfaatkannya. Tapi begitu siang hari, kemana Tuhan kami? Kenapa kok kami tidak bisa menikmati keberadaan Tuhan di bumi ini? Maka di sini disebutkan falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalaulah bukan karena petunjuk Tuhan, jadi Tuhan yang sebenarnya itu bukan Tuhan yang tenggelam. Bukan Tuhan yang mengalah. Tuhan itu memiliki sifat maha kuasa. Kemudian satu lagi pertanyaan Ustaz Sapir yang menarik ini Ustaz. Dari ayat kita ini disebutkan kaum dolin, kaum yang sesat. Ada aliran sesat. Dalam ayat ini kita bisa menemukan satu kategori kenapa satu kaum dinyatakan sesat atau mengapa satu aliran dikatakan sesat. Apa yang dapat kita simpulkan dalam pengertian ayat sesat 77 ini tentang pernyataan Nabi Ibrahim bahwa kalau tidak karena petunjuk Tuhan maka saya termasuk kaum yang sesat, yaitu orang yang tidak berjalan pada manhaj Allah Subhanahu wa taala, atau dalam artian orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat dalam pernyataan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy itu mereka menyatakan saya tidak mensyirikkan Allah, akan tetapi mentakarrubkan, mendekatkan diri saya dengan berhala-hala ini. Akan tetapi apapun yang kita lihat pada saat sekarang ini, baik itu konsep penyucian apa pensucian para guru-guru yang ada di bentuk apa tarekat, sehingga apa lupa mau beribadah manggil dulu gurunya kan begitu. Ini saya rasa ini udah termasuk yang bisa mengakibatkan kita sesat, walaupun harapan kita itu apa cara untuk mendekatkannya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu kan maha mengetahui, kan begitu. Hindarilah hal-hal yang mengakibatkan diri kita terjerumus kepada apa? Perbuatan yang dapat menodai kepada perbuatan syirik. Iya, jadi prinsipnya kaum yang sesat di sini atau aliran sesat yang mungkin lagi disoroti di media massa di Indonesia ini, kalau menurut berpijak kepada ayat 77 ini adalah orang yang menduakan Tuhan ya, atau dalam bahasa lain kata Ustaz Sapir tadi syirik. Karena apa? Contoh di sini jelas sekali bagaimana bulan dijadikan Tuhan. Memang benar bulan itu dapat memberikan manfaat rembulannya di malam hari sehingga kita dapat istirahat dengan nyenyak dan tenang, begitu kan? Begitu juga mungkin dalam hidup ini kesirikan, kesesatan itu tidak saja dalam hal orang tua, atau seh-seh kata Ustaz Sapir tadi, tetapi juga segala bentuk yang dinyatakan kalau bukan karena dia saya tidak ada apa-apanya, itu juga termasuk dari bentuk menduakan Tuhan. Jadi bulan kita betul bermanfaat, tetapi tetap saja di sana ada pencipta bulan tadi. Nah, begitu juga di sini tetap saja kita berkata kalau bukan karena petunjuk Allah dan bimbingan orang tua, kan begitu. Jadi tetap aja petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan bimbingan orang tua atau bimbingan para guru, tapi bukanlah para guru yang membuat kita pintar. Bukan juga para dokter yang menyembuhkan kita, bukan juga obat yang mujarab menyembuhkan penyakit kita, tetapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya itu dicamkan, maka sebenarnya keimanan, ketauhidan itu akan tertancap dan kesesatan itu akan sirna. Dengan harapan kita ini Ustaz, kalau kita melihat begitu luar biasanya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meyakinkan siapa Tuhannya, kan begitu ya. Ketika pada ayat ke 76 dari surah Al-An'am ini, dia melihat di malam hari ada planet, kemudian planet sudah bintang, kemudian sudah tenggelam, melihat dia lagi bulan. Kemudian sampai dia melihat matahari, begitu luar biasanya ya kan begitu. Kita yang di sini untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala saja ya sudahlah kan begitu, tunggu aja nanti. Kita kalau melihat begini, ini satu gambaran belajar kita gitu. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam, dia dapat mencari Tuhan itu luar biasa gitu ya. Bukan pada saat sekarang ini kita harus mencari Tuhan, akan tetapi kita harus berproses untuk menebalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bukan berarti nih Ustaz Zainal, di sini Nabi Ibrahim alaihi salam dia itu berada dalam keadaan yang bodoh gitu ya. Melihat ini aku sembah, kan begitu. Melihat ini aku sembah. Maka melalui tafsiran Syekh Mutawalli Sya'rawi, mungkin dalam tafsiran Tabari itu ada satu dialog Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari ya. Di sini yang harus kita luruskan pahamnya, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam kurang dia puas, bukan berarti dia dalam keadaan bodoh, untuk untuk siapa siapa Tuhannya, kan demikian. Para pendengar RR rahimakumullah, paparan yang singkat ini mudah-mudahan memberikan pandangan bagi kita mana yang terbaik dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan kami. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan pendengarannya. Saya Muhammad Syafiar didampingi dengan Abang Dah Haji Zainal Arifin LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.